الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة في الله رحمكم الله فلنذكركم penjelasan daripada Syekhuna Furaihan di halaman ke-21 daripada kitab Al-Musabahin. Kata beliau kepada kita, tadi kita terakhir tentang bahwasanya orang-orang di bawah juga tidak menganggap ada jihad sampai muncul Imam Mahdi mereka Al-Muntawar, Imam Mahdi mereka yang mereka tunggu, dan insya Allah Ta'ala sampai dunia kiamat akan muncul deh. Jemaah, setelah Imam Mahdi mereka katakan keturunan daripada Husain. Sementara yang roji dalam bagi hadis dikatakan Nabi kita Muhammad SAW Al-Mahdi adalah dari keturunan Hasan, bukan Husain. Ala kulli hal, mereka mengatakan demikian. Jadi mereka mengatakan tidak ada jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai keluar Imam Mahdi. Wainadi mudadin minas sama, dan memanggillah seseorang yang menyeru daripada langit. Dan bahkan dalam berbagai riwayat mereka menjelaskan kepada kita riwayat yang kebab yang penuh dengan kedustaan, mengatakan bahwasanya ya Imam Mahdi mereka tersebut nanti kalau dia muncul yang pertama kali dihisab dan diiqab oleh dia Abu Bakar dan Umar. Ini para jemaah rahimakumullah adalah riwayat yang penuh kedustaan seluruhnya. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara kesamaan yang lain dan kesamaan mereka dengan Yahud adalah wal yahudu yu'akhiruna shalah ila istibaqin nujum. Orang-orang Yahud ya, itu di kota, ibu kota Kuwait itu pada rahmatullah ada masjid mereka yang besar berdekatan dengan masjid ya Al-Kabir, masjid daulah, masjid negara. Itu selesai kita sholat maghrib, berapa saat kita selesai maghrib baru mereka azan. Pak jemaah, wa kadzalika rafidhah, Yahud menunda salat, dan wa kadzalika rafidhah, demikian juga orang rafidhah, yu'akhiruna al-maghriba ila istibaqin nujum, mereka menunda-nunda salat maghrib tersebut sampai munculnya bintang-bintang dan bertebarnya bintang-bintang. Para jemaah rahimakumullah, wal hadits an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan hadis kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beliau mengatakan la tazalu ummati ala al-fitrah ma lam yu'akhiru al-maghriba ila istibaqi an-nujum wal yahudu tazuru an al-qiblati shay'an wa kadhalika ar-rafidhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la tazalu ummati, senantiasa umat saya ini, kata Rasulullah SAW, senantiasa dan selalu umat Nabi kita Muhammad SAW alal fitrah, yaitu berada di atas fitrah. Al-fitrah para jemaah rahmatullah adalah Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, fakim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ayat tersebut ditafsirkan Imam Bukhari dan sahihnya. Ya. Fa'qim wajhak. Hadapkanlah wajah kamu dan badan kamu seluruhnya kepada dinillah. Hanifan. Kepada agama Allah, din Allah tabaraka wa ta'ala yang hanifah. Yang lurus. Al-hanif. Ad-dinu al-mail anisyirik. Itu agama dan din yang berpaling dari kesyirikan. Dan din yang hanifah. Fitratullah illati fatarna fa'alayya. Din yang hanif tersebut adalah fitrah. Yang Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah. Ya, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala Allah SWT tersebut. Baca bisa Bukhari, Ibnu Katsir, dan para imam tafsir Imam Qayyim juga menjelaskan kepada kita makna fitrah itu adalah Islam. Nah, sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, umat saya ini selalu dan terus akan berada di atas fitrah. Ini Islam. Ya, sunnah. Ya. Malam yuakhirul maghrib, malam yuakhirul maghrib, selagi mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai munculnya bintang-bintang pada rahmat Allah. Apa itu? Dan kemudian ini kesempatan mereka selanjutnya juga al-Yahud, orang Yahud kalau mereka sholat itu biasanya mereka agak miring ke kiblat, ya, anil kiblat syai'an, miring mereka daripada kiblat sedikit, tidak kiblat tak pas kiblat, tidak, miring sedikit. Orang-orang kebawah juga demikian, ya, Yahud biasanya sholat enggak lurus kiblat, tapi miring sedikit. Ya. Kemudian di antara kesempat mereka sama mereka adalah wal Yahudu tanudu bisholat. Orang-orang Yahud tanudu ay taharrak. Orang-orang Yahud pada rahmatullah mereka selalu bergerak dalam sholatnya. Wa kadzalika rafidhah. Dan demikian juga rafidhah pada rahmatullah. Rasulullah ini kan bergerak dalam sholatnya, ya. Ada aja yang mereka pegang dan ada aja mereka gerakkan dengan para rahmat Allah. Ada aja model angkat tangan doa tanpa dibaca oleh mereka, nggak tahu gitu, ya. Itu Rasulullah. Dan kemudian juga diantaranya kesumpahan mereka dan kesamaan mereka. Wal Yahudu tusdilu afwaba fis shalah. Orang Yahud melepaskan dan memalorkan, menjulurkan pakaian-pakaian mereka di dalam sholat. Demikian juga ar-rafidhah. Itu mereka lakukan. Ya. Antum sekalian rahmatullah. Ada di antara kalian mungkin berangkat haji atau umroh. Itu pada jemaah rahmatullah, ar-rafidhah. Ya. Melakukan sholat di masjid Nabi SAW. Ya. Pertama pada jemaah rahmatullah. Kadang-kadang di tengah mereka itu ada bawa batu kerbela. Kalau tahu polisi itu ditangkap. Diambil cempakan. Tapi itu. Bagaimana mereka dalam masjid? Ya, mereka bajunya itu mereka lepasannya. Tak ada mereka pegang itu tak. Lepasin mikirnya. Dan sholat-sholat sunnah mereka ada berapa kali tak tahu gitu. Dan miring ke kiblat nampak. Oh itu saat ini kan nampak miring dari kiblat itu. Nah, kemudian bagaimana mereka dalam masjid? Wal Yahudu la yarawna ala misahidah. Orang Yahud tidak berpandangan bahwasanya kaum wanita ada masa iddahnya, tidak ada. Wa kadzalika rafidhah, demikian juga rafidhah berpandangan kaum wanita tidak ada masa iddahnya, baik iddatut talaq, masa iddah pada masa itu tidak ada. Ya. Kemudian wal yahudu ya harafu tawah. Orang Yahud merubah-rubah Taurat dengan tangan-tangan mereka. Dirubah oleh mereka. Ya, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yuharifuna al-kalima mawadhi'i. Maka merubah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla bertempat. Dan wa kadzalika rafidhah, demikian juga rafidhah, harrafu al-Qur'an. Mereka merubah-rubah Al-Qur'an pada rahmatullah. Syekhuna, orang tua kita pada rahmatullah dan syekh kita, Syekh Rabi', mengarang kitab khusus tentang perkara, ya, kerusakan rafidhah dari sisi penafsiran dan pengkafiran mereka kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu adalah bentuk pembelaan kepada Kitabul Aziz, kepada Quran, dan pembelaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita khususkan perkara itu. Ya. Dan tafsiran mereka daripada Al-Qumi, rahimahumullah. Ya, Dajjal yang menjual negeri Baghdad kepada Tatar tersebut, tafsirnya itu yang dipenuhi oleh mereka. Seluruh ayat-ayat rahimahumullah, penafsirannya imma kepada Ahlul Bait, imma kepada imam-imam mereka. Dan kitab ini, seumur saya katanya di Bandung mereka buka di sebagian. Lah mudah-mudahan ya ke depan nanti dia buka di sini. Rahimahumullah. Itu jelas sekali para rahmatullah. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mereka tafsirkan imma kepada Ahlul Bait, pernah Nabi kita Muhammad SAW Ahlul Bait, wa imma kepada imam mereka 12 itu. Kalau jemaah. Dan wal yahud qalu karamallahu alaina 50 salat wa kadzalika ar-rafidah. Orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kami 50 rakaat salat tersebut. Demikian juga Rafidah. Rafidah mengatakan juga 50. Bagaimana? Kemudian wal yahud la yukhlisuna salam ala al-mu'minin. Orang Yahudi tidak mengikhlaskan salam kepada kaum mukminin. Ya, mereka ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum artinya kematian kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada engkau juga, kepada kalian juga. Bagaimana? Salamnya demikian. Kemudian ada beliau, innama yakuluna assalamu alaikum wassalamu al maut. Hanya saja orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum dan assalamu itu al maut, kematian. Wa kadzalika ar-rafidah. Dan demikian juga orang-orang Rafidah. Syarafidah juga tidak mengikhlaskan salam kepada kaum mukminin. Ini kesamaan juga mereka. Kesamaan lainnya adalah wal yahud la yakuluna jirriyah. Orang-orang Yahud tidak memakan jirriyah. Itu Raja Rahmatullah dijelaskan oleh pengarang kitab Badal Majhul mengatakan na'un minas sama. Satu jenis pada ikan. Dijemahkan oleh kaum muslimin mengatakan adalah belut. Itu belut. Mereka tidak makan belut. Wal marmaha. Dan juga mereka tidak makan marmaha. Marmahanya Allah Nabi SAW adalah marmut. Dan kelinci juga mereka tidak makan. Dan kemudian wazinak. Wazinak ini para jemaah makhluk adalah unta. Mereka tidak makan ikan unta. Yahud tidak makan itu. Wakadzalika rafidah. Dan ikan juga rafidah tidak mau makan itu dia. Tidak mau makan ikan unta tersebut. Wal yahud la yarawna al-mas'ar al-khubayt. Orang-orang Yahudi para jemaah makhluk tidak berpandangan bahwasanya boleh memoles di atas kedua sepatu. Ketika wudu, ya, selesai berwudu pakai sandalnya sepatunya atau kaos kakinya dipoles begini. Bagaimana? Orang Yahudi enggak berpandangan demikian. Dan demikian juga Rafidah. Orang Rafidah rahimahumullah, wudu Rafidah. Masanya bukan begini dia. Enggak, diambil air begini aja dia. Itu Rafidah. Oleh karena itu ada kalangan para, saya ceritakan ketika saya ke City, ada seorang dosen mengatakan pada itu di majelis di lokal waktu itu, ketika ada muktamar, muktamar takrib baina sunni wa syiah di Kuwait yang datang pada masa itu, takrib baina sunni wa syiah, ya, jemaah ulama dari Allah tabaraka wa taala di dalam majelis tersebut yang dihadiri oleh kaum syiah dan orang-orang muslimin para jemaah makwah di kalangan cendekiawan mereka, salah seorang dosen pada masa itu muncul, dia katakan, diberi kesempatan untuk berbicara, bagaimana kita akan menyatukan sunni dengan syiah, bagaimana kita akan menyatukan orang-orang al-sunnah wal jamaah dengan syiah rafidah. Wudu saja wudu itu tidak bisa disatukan. Kita wudu para jemaah makmullah, kita wudu itu kita boleh tangan sampai sempurna ke mata kaki syiah enggak. Wudu saja tidak bisa disatukan. Wudu saya bisa disatukan yang lain. Wudu bagi rahmatullah yang merupakan syarat kepada sah sholat. Tidak bisa disatukan. Apalagi masalah akidah. Tidak akan bisa bagi rahmatullah. Jangan kita mengayal pemikiran-pemikiran. Ya, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abdu, bagi rahmatullah. Hasan al-Banna dengan para pengikutnya. Yang selalu ingin menyatukan sunni dan syiah. Bagi rahmatullah. Atau di kalangan para hizbiyyin. Ya, Utbiyin Flurin atau ya, Sukarbawi Allah rahmatullah itu ajaran-ajaran tidak pernah batil. Ya. Nah, kemarin mulakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wal yahudu yastahilluna amwalan nasi kul'anunnal amwalan nasi kullahu. Orang Yahud itu menghalalkan harta kaum muslimin keseluruhannya. Wa kadzalika rafidhah. Demikian juga rafidhah. Rafidhah itu demikian. Wa qad akhbarana Allah anhum bidzalika fil Qur'an annahum qalu. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah mengabarkan kita tentang demikian. Di dalam Al-Qur'an beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. Ya, qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Jemaah, Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita. Qalu, orang Yahudi itu mengatakan, ya, laisa 'alaina fil ummiyyin sabilun. Ya, tidak ada atas kami pada orang-orang ummiyyin. Ummiyyin paling banyak maksud adalah kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak ada sabil, tidak ada jalan. Halal seluruhnya pada rahmatullah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan atas nama Allah Azza wa Jalla kedustaan sementara mereka mengetahui kedustaan tersebut. Sejama? Ya, sementara mereka mengetahui kedustaan tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya Ali Imran ayat 75. Wa kadzalika rafidhah. Rafidhah juga demikian. Menganggap harta kaum muslimin yang lain adalah halal. Sebagaimana juga orang-orang hizbiin, para rahmatullah, orang hizbiin NI yang 11 atau orang-orang Mekah Masyhur, para rahmatullah, menganggap bahwasanya harta cita-cita ini halal, tidak apa-apa dimah oleh mereka. Dan apa-apa, Roni? Roni bah, orang persemperang. Halal untuk dimakan oleh mereka. Bagaimana? Nah, wal Yahud, mereka kata beliau sanjaya, wal Yahud tasjudu ala kurunia fissalah. Ya, Yahud sujud. Ya, kepada ketika para jemaah rahmatullah matahari mau terbit atau matahari itu benam di karnus syaitan. Ya, di tanduk-tanduk syaitan. Demikian juga rafidhah. Artinya lu lihat ketika dia salat para jemaah rahmatullah, ya, subuh diakhirkan juga oleh dia sampai matahari jalan terbit. Yahud juga demikian. Ya. Dan kemudian kata beliau selanjutnya, ya, واليهود لا تسجدوا حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع. Orang Yahud tidak dia sujud sampai dia pada rahmatullah tahtiqa, ya, biruusi miraran, dia mengingini kepala seluruhnya. Itu Yahudi itu, ya, hampir-hampir modelnya hampir ruku, modelnya pada rahmatullah mirip ruku. Dan orang Rafidhah juga demikian. Maka dari Rafidhah juga cara mereka demikian dalam sholat. Ya, belum lagi salam nanti para jemaah rahmatullah. Ya, salam juga untuk perhatikan. Ya, orang Yahud sholatnya nggak salam deh. Rafidhah juga demikian. Rafidhah para jemaah rahmatullah, dia sholat ketika salam cukup bagi dia untuk mengatakan ini. Cukup dia memukulkan tangannya, dipukulkan hanya ke pahanya selama 3 kali, cukup itu. Ini. Walau begini kan enggak? Orang-orang sibuk. Dan Yahud juga enggak salam. Cukup dia memukul kesupaannya. Pendasar dari rahmatullah, pendirinya Yahudi. Pendiri mazhab dan pendiri agama Syiah itu berasal dari Yahudi. Sebab itu kan sama dengan Yahudi dari rahmatullah. Jangan kita tertipu dengan Iran, para jemaah rahmatullah, mereka dalam memerangi Amerika, merangi Yahudi, omong kosong. Mereka adalah Yahudi. Keturunan Yahudi. Mereka keturunan Yahudi, para jemaah rahmatullah, merangi Yahudi. Hah? Mereka keturunan Yahudi, dan ajar Yahudi, merangi Yahudi dia. Akhirnya tertipu para jemaah rahmatullah. Ya, presidennya bicara begini, Amerika bicara omong kosong. Ya, itu hanya konflasi. Tetapi kebencian mereka kepada kaum muslimin dan ahlu sunnah jemaah rahimah rahmatullah, na'udzubillah. Jangankan rahimah rahmatullah, jangankan sunni, seorang sunni ahlu sunnah yang sudah tua, yang sudah besar rahimah rahmatullah, anak kecil yang bernama Aisyah, bernama Umar, bernama Muawiyah disembelih dikupas oleh mereka pada makhluk Allah. Kebencian mereka itu sudah mendasar dari dulu. Oleh karena itu melihat ketika haji kemarin di depan Saudi, di majelis beliau, di maktabah beliau subhanallah ta'ala, kita ketika beliau mengasihkan taujihat tausiah sebelum hari hari Mina pada makhluk Allah, ada orang Kurdistan, Kurdistan ke Irak itu datang Sunni Salafi dia, alhamdulillah. Dan saat itu sih, sambil agak berair mata, beliau menceritakan kepada kita sangat menginginkan dan sangat berangan-angan ada pemimpin Islam, pemimpin perang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berahmatullah, sebelum beliau memerangi Salibiyin, orang Kufar Nasara, yang pertama kali di bumi anggotkan oleh beliau adalah Syiaraf ya Pak. Ya, dihancurkan oleh beliau, baik di Mesir, Fatimiyahnya atau Ubaidiyah, bagi orang Ubaidillah berahmatullah, Ubaidiyin yang merupakan Ubaidiyin, bukan Fatimiyin, Ubaidiyin yang dikatakan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri, mengatakan Al-Ubaidiyin berahmatullah merupakan min sulalah Yahud, dia adalah merupakan sulalah keturunan daripada Yahudi. Bagaimana? Ya, dihancurkan, baru dia memerangi orang Salibiyin. Sebab apa? Kalau mereka tidak diperangi, dia akan berada di belakang mereka. Perang, dah habis, baru diperang sedikit. Saya menang, alhamdulillah. Itu berakhir mata beliau cerita pada Tuhan Rahmatullah. Tak menganggap demikian. Ya, selanjutkan. Gimana kita kira Allah tabaraka wa ta'ala, wal yaudu tubibul Jibril. Tubibul Jibril. Ya, Yahud sangat benci kepada Jibril. Sangat benci kepada Jibril dia. Bagaimana? Wayakulun huwa aduuna minal malaika. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Jibril adalah merupakan musuh kami dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang benci dengan Jibril. Kenapa? Jibril salah kamar, katanya Pak Muhammad melihat. Seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur di rahmat Allah. Kalau mereka beresekat bahwasanya Jibril salah memberikan wahyu, kenapa tidak kepada Ali? Ini bahwa rahmatullah menunjukkan kepada kita bahwasanya akidah mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala salah. Jadi itu jadinya. Iya kan? Kalau mereka mengatakan Jibril salah memberikan wahyu, tidak tepat. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata dia. Tapi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di siapa dia? Allah Jalla wa'ala salah. Itu efeknya pada jemaah mengundang dong. Itu di kalangan Rasulullah sudah merupakan etikat mereka. Ya? Nah, wa kadzalika Rasulullah yaqulun, demikian juga Rasulullah mengatakan. Kita lihat itu. Ghalata Jibril. Ya ghalata Jibril bil wahyi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghalat. Bahwasanya Jibril salah. Ghalat berarti salah, keliru. Tentang wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Rafidhah wafaqun Nasara fi khaslatin. Demikian juga Rafidhah mencocoki kaum Nasrani di dalam beberapa sifat-sifat yang ada. Kata beliau, An-Nasara laisa linisa'in sadaq. Kaum Nasara berpandangan tidak ada mahar bagi wanita ketika nikah. Tidak ada mahar. Mahar. Dan orang Rasulullah tidak ada mahar. Mut'ah. Saudara itu jelaskan dengar dari penjelasan Ustaz Ammar. Mut'ah. Pajamah. Tiga kali mut'ah. Bebas daripada neraka. Wallahi pajamah. Maqallahu alaihi wa sallam. Mut'ah seluruh manusia di dunia. Hah. Alhamdulillah. Tiga kali mut'ah. Bebas daripada neraka. La hawla wa quwwata illa billah. Berarti pemahaman ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min rahmatullah, mereka adalah tidak pernah dan tidak malu melakukan mut'ah dan sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bagaimana mereka? Dan para imam tsalam tabi'in tabi'in dan para ulama salaf di zaman dulu sampai hari ini yang tidak melakukan mut'ah, bagaimana mereka? Tahu itu min rahmatullah. Ya? Ada kejadian. Ya, di Madinah min rahmatullah. Baru tadi saya cerita dengan Sa'amar kamar, yaitu seorang Arab di kota Madinah. Pemuda. Dia mimpi di malam hari. Mimpi dia. Pada malam mimpi, terasa nampak oleh dia cahaya keluar di kepalanya. Cahaya keluar kepalanya. Kemudian dibawa oleh temannya kepada Syekh Fulisahini. Berasal dari Syekh Hidah. Ya, Syekhuna. Syekh Fulisahini di Madinah. Dibawa ke tempat beliau. Pemuda itu menceritakan tentang kejadian tersebut yang terjadi kepada dia. Kata saya oleh Sahimi, penafsiran mimpi anda tersebut adalah bahwasanya iman keluar daripada kepala kamu. Iman keluar. Itu menangis dia. Dan dia menangis tersebut ditanya oleh Syekh, cerita dengan jujur apa yang terjadi pada kamu sebelumnya. Dia cerita kepada Syekh, di depan Syekh waktu itu dia ceritakan, rahmatullah, kata dia, saya diberi dua orang wanita oleh orang Iran sebagai mut'ah dengan syarat mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Itu aja syaratnya. Dikasih syarat, kafirkan dua orang imam ini. Dua khalifah yang mulia dan bertuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kafirkan. Kemudian kasih dua orang wanita. Akhir baca rahmatullah demikian jadi pada dia. Na'udzubillah dan tobat kepada Allah azza wajalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menobatnya. Baca rahmatullah itu efek. Antum lihat. Demikian mutah dilakukan. Sakala. Mutah itu seperti rahmatullah. Apa enggak dapat penyakit raja singa antum lihat. Bukan raja singa lagi, raja dunia apa penyakit lagi. Terima. Itu akibat. Mutah pada rahmatullah enggak beda dengan pacur apa beda lacur. Suka sama suka. Ya. Allah pada rahmatullah kalau kita tanya mereka itu yang punya syiah, tanya dengan dia, saya mau tanya dengan ibu ente 3 hari bisa enggak? Itu kalau enggak uyang dengar pada rahmatullah. Ya, ibunya tanya, ibu ente pinjam 3 hari mana? Saya bilang, sebenarnya pada rahmatullah secara akal itu enggak terima. Tapi dasar mereka adalah syahwat. Syahwaniyah, syaitaniyah pada rahmatullah. Allah itu sebut. Hah? Halal. Lanjutkan. Yang mana mereka kepada Allah azza wajal, ya. Inna ma yatamatta'una bihinna tamattu'an. Sungguhnya hanya saja orang-orang rafidhah mereka mengadakan tamattu', artinya bersenang-senang dengan wanita tersebut, ya, kesenangan yang mereka inginkan. Wa kadzalika rafidhah, demikian juga orang-orang rafidhah yatazawwajuna bil mut'ah. Orang rafidhah mereka adalah nikah secara mut'ah. Wastahilluna muta'ah, dan mereka menghalalkan muta'ah tersebut. Ini sekarang sudah dikirim 7.000 orang ke negeri Kum, diberi satu wanita-wanita rahmatullah, satu orang wanita nyanyikan muta'ah satu orang 7.000 kesikir rahmatullah. Untuk lihat 7.000 pulang nanti itu jadi syayatin rahmatullah, kerangan jin dan manusia. Untuk lihat perhatikan bagaimana bentuk negara kita ke depan rahmatullah. Dari sekarang dan wasiat para ulama kepada kita, ketika di zaman dan di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai dilecehkan, diremehkan oleh seseorang, dan kepada para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu pada masa itu, wajib bagi mereka untuk menampakkan dan menjelaskan kepada umat tentang keutamaan para sahabat tersebut. Di hari ini para ulama kita lihat, dan masyayikh kita di Madinah sallallahu taala para ulama kita, ya, berapa setahun yang lalu, masalah saya, ya, itu berapa daurah mereka juga tentang masalah syiah. Karena mereka sekarang di dunia, para ulama sudah mulai unjuk gigi. Anda melihat, berani mereka mengadakan acara. Saya kemarin ini kabar dari sahabat, soal itu tidak hanya yang bawa lo Jakarta. Itu mereka mengadakan acara satu suruh di, mana? Di Halim. Oleh para ulama Allah, itu bukan suatu perkara yang tidak pernah terjadi. Jangan-jangan kan sebelum ini di zaman Partung pernah. Mereka sudah mulai merasa banyak. Sudah mulai juga gigi kekuatan mereka. Na'udzubillah wa rahmatullah. Karena itu dari hari ini, kepada keluarga, pemilih kita dan anak keluarga kita dan anak-anak kita, tanamkan tentang bahwa syiah rafidhah adalah kufar kepada Allah azza wajalla. Yahudi wa rahmatullah. Ya? Dan kemudian berkata baik, wa fublatil yahud wa nasara ala rafidhah bi khaslatain. Kata beliau, orang Yahudi dan Nasara mempunyai keutamaan, dua keutamaan di atas orang rafidhah. Ada dua keutamaan mereka. Arti kelebihan mereka daripada rafidhah tersebut. Apa dia? Yang pertama, su'ilatul yahud man khairu ahli millatikum? Yang pertama, orang Yahudi ditanya, siapa manusia yang paling terbaik di dalam agama kalian? Ditanya kepada orang Yahudi, siapa yang paling terbaik manusia-manusia yang berada di dalam agama kalian? Jawaban Yahudi, qala ashab Musa. Jawaban Yahudi adalah para sahabat Musa. Para sahabat Musa, kata mereka, adalah merupakan manusia-manusia yang terbaik. Penyemah. Wasu'ilatun Nasara, dan ditanya orang-orang Nasrani, man khairu minnatikum? Ditanya orang Nasrani, siapa manusia-manusia yang terbaik yang berada di dalam agama Nasrani tersebut? Mereka berkata, hawariin Isa. Yaitu penolong-penolong Isa, hawariyun. Penolong-penolong Isa. Alayhi salatu wassalam. Wasu'ilatun Rasulullah, ditanya kepada orang mereka, man syarru ahli millatikum? Lihat pertanyaannya, siapa manusia yang paling terjelek berada di dalam agama kalian? Kata mereka, qalu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang paling terjelek kata mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yahudi mengatakan yang paling terbaik adalah sahabat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Seharusnya mereka mengatakan juga adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kata mereka, yang paling terjelek adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Oleh karena itu mereka rahmatullah. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim. Riwayat ini jelaskan oleh Imam. Ya, dijelaskan oleh Imam Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fil Mirwayah. Saya nukil pada kitab tersebut. Ya. Di halaman 49. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Kata beliau, qala Al-Khatib Al-Baghdadi dan seterusnya daripada Imam ya, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah mengatakan, yaqul, kata Imam Abu Zur'ah, idza ra'aita ar-rajula, apabila kamu melihat ada seseorang, apabila kamu melihat ada seseorang yang takisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat ada seseorang yang mengurangi, yang melecehkan, meremehkan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiqun, ketahuilah dia adalah zindiq. Zindiq pada jemaah rahmatullah di terakhir kalma adalah munafik. Saya so, menajuk jelaskan dalam kitab Imam Ahmad. Radu al-jahmi wa sanadika. Radu al-jahmi wa sanadika. Definisi pada zindiq pada jemaah rahmatullah adalah munafik. Munafik. Nah, beliau mengatakan kalau kita ada melihat seseorang melecehkan, meremehkan, mencela seorang saja. Seorang saja, satu saja. Bukan seluruh mereka. Bagaimana untuk melihat kalau seandainya mereka mengatakan, dan itu adalah asyikat mereka yang mengatakan bahwa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah SAW meninggal, kulluhum murtadun. Seluruh mereka adalah murtad, kufar, perjuangan. Inna lillahi wa raji'un. Illa, ya kecuali hanya bisa dihitung dengan asabi'. Seperti Abu Dhar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Miqdad, perjuangan rahmatullah, dan al-Bayt. Perjuangan, menurut kan? Satu orang dikatakan munafik. Lalu kata beliau, ya, wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun. Yang demikian itu adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi kami adalah haqqun. Rasul yang paling hak, yang paling benar, wal Qur'an haqqun. Ya, dan Al-Qur'an adalah haqqun. Wa innama adda ila adda ilaina hadzal Qur'an al-sunan. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dan hanya saja yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa? Apa Al-Qur'an dan Sunnah itu berkah Allah datang kepada kita jalan sendiri, terbang berida, Tak. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada, "Falyuballighi syahidu minkum al-ghaib." Hendaklah orang yang hadir di saat ini sampaikan kepada orang tidak hadir. Aduh, lihat berbanyak persahabat Rasulullah SAW meninggal di Kufah atau di Basrah atau di Syam atau di Istanbul pada rahmatullah Abu Musa Asy'ari. Bagaimana? Antum lihat banyak dari kota Madinah aja mereka menunaikan. Mereka yang menunaikan dan menyampaikan Islam kepada umat seluruh dunia, dan mereka orang-orang yang telah berhasil menaklukkan berbagai dunia pada masa itu. Allah pernah makmur para sahabat Nabi SAW tidak akan bisa menanding mereka rahmatullah. Apapun amal mereka tidak sanggup orang ini. Mereka sudah dipastikan dan sudah jelas Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan al-jannah, surga tempat mereka para rahmatullah. Sekarang Allah para rahmatullah rahmatullah mengatakan mereka adalah neraka tempatnya. Seperti berkata mereka kepada umul mu'minina insyaAllah ta'ala. Berarti kot mereka meyakini imamnya dan dajjal dengan siapa dengan rahmatullah yang mengatakan dia adalah penduduk neraka Allah jalla wa ala di hari ini. La ilaha illallah rahmatullah. Kadang-kadang para rahmatullah. Ya. Kitab Syiah para rahmatullah Sahih Bukhari mereka kitab Al-Kafi yang dikenal oleh Al-Qulaini. Itu pada zaman Nabi kana Allah azza jal ketika para dosen mengajarkan kita di lokal di Jamiah Islamiyah para rahmatullah. Ya, berapa topik ketika dalam kitab itu kita fotokopi sama-sama. Kemudian diajarkan. Itu para rahmatullah sampai-sampai dosen kita mengajar tentang firq tersebut setiap membacakan istighfar, semacam istighfar para rahmatullah khawatir. Karena perkataan-perkataan mereka perkataan kufur seluruhnya, perkataan yang keji para rahmatullah. Syaraf ibu riwayatnya riwayat para rahmatullah. Jangankan burung, binatang bisa bicara, binatang rawinya para rahmatullah. Syaraf pada kula ini jelas. Bagaimana? Binatang ini rawi hadis ya. Bagaimana? Nah, kemudian kata beliau kepada kita, ya, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini kepada kita adalah para sahabat Nabi SAW. Wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana, ya, liyubtilu kitaba. Sesungguhnya mereka-mereka tersebut ingin menjarah, melukai dan merusak persaksian kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahumullah. Ya. Wal jarah bihim aula. Sebenarnya celaan kepada mereka itu lebih utama. Wa hum zanadiqa. Mereka-mereka itu adalah zanadiqa, ai kufar munafiqun. Mereka adalah munafiqun pada rahmatullah. Syarahnya. Dalam kitab Al-Kifayah fi 'ilmi riwayah oleh Imam Khatib Baghdadi. Jemaah, ya, lanjutkan. Umiru bil istighfari lahum fasabbuhu. Mereka diperintahkan untuk istighfar kepada Nabi kita, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Diperintahkan untuk istighfar. Ya. Diperintahkan untuk istighfar. Memintakan ampunan dosa para sahabat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fasabbuhum. Yang mereka lakukan adalah celaan kepada para sahabat. Mereka cela macam maki-maki. Fasayfu alaih maslul ila yaumil qiyamah. Pedang para rahmatullah terhunus kepada mereka sampai hari kiamat. Terkenalan melihat Syekhul Islam itu yang mengarang kitab khusus tentang masalah ini. Diberi judul beliau adalah ya Saiful Maslul ala Syatimir Rasul. Ya, pedang terhunus kepada orang pencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah kepada Imam Subki juga mengarang kitab dengan ada yang sama. Ya. Kata beliau selanjutnya, la takumu la raya. Ya, tidak ada bagi mereka teroyah bendera. Ya. Wala yathbutu lahum qadam, supaya jangan kokoh kedudukan mereka. Ya, wala tajitu wala tajtami'u lahum kalima, supaya jangan mereka bersatu dan berkumpul. Wala tujabu lahum da'wah, dan supaya jangan dakwah mereka dan doa mereka ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Da'watu madhuhuba. Dakwah mereka adalah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kalimatu mukhtalifah. Dan persatuan kesatuan mereka adalah diperandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa jam'uhum mutafarriqun, dan kesatuan mereka juga dipecah belah oleh Allah Azza wa Jalla. Kullama awqadu naran fil haqq atfa'aha Allah, setiap kali mereka menghidupkan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan dan mematikannya, memadamkan api tersebut. Ya Allah Azza wa Jalla kepada kaum musyrikin, kepada kaum munafikin di kalangan syi'arah berbahwa faradu rahmatullah. Ini di antara persamaannya, ya. Yang sebelah itu di halaman, kita lihat halaman 24 itu hampir sama, karena pengulangan kalimat, ya, pengulangan kalimat di sebelahnya. Ada kuliah para jemaah rahmatullah. Ini segelintir daripada ya, penjelasan beliau kepada kita tentang kesamaan sisi, kesamaan di antara Syiah, di antara orang Yahudi Syiah Rafidhah dengan Yahudi dan dengan Nasrani. Allahu anhu bisabr rahmatullah. Terazam di sini aja dulu insyaallah. Kapan kita ada daurah lagi, imma kitab ini disambung, oh imma kitab yang lain. Fajr rahmatullah, semoga Allah bertemu kita di hari yang lain. Sampai sini aja. Subhanallahi wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.